Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, masih seputar penjelasan tentang sisi-sisi atau beberapa sisi yang menunjukkan tentang qubhus syirik wa wujubul hadar minhu. Beberapa sisi yang menunjukkan jeleknya atau buruknya kesyirikan dan wajibnya untuk waspada serta berhati-hati darinya, dari kesyirikan tersebut. Yang mana sisi-sisi ini dijelaskan oleh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kemudian dijabarkan oleh Asy-Syarih Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala. Kita sudah membaca sisi yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Sekarang masih melanjutkan sisi yang keempat, yaitu adamu maghfiratillahi syirka liman mata alaihi. Allah tidak akan mengampuni kesyirikan bagi barang siapa yang tidak bertaubat darinya, meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikan tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizallahu melanjutkan wa fi ayatin nisa, ya, sampai di situ kemarin penjelasan kita, wa fi ayatin nisa as-sabiqati bisyaratun liman kana mu'minan wa in kana fasiqan bimaghfiratillahi lima laqiyahu 'alaihi min kaba'ir. Di dalam ayat dari surat An-Nisa, yaitu ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di dalam ayat ini terdapat bisyarah, terdapat kabar gembira, liman kana mu'minan, bagi orang-orang mukmin, wa in kana fasiqan, walaupun dia seorang yang fasik, seorang mukmin tapi yang fasik. Fasik itu adalah al-kharij an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah, makna dari fasik, melakukan berbagai kemaksiatan dan dosa-dosa besar. Pelakunya disebut sebagai seorang yang fasik, bentuk jamaknya fusaq. Seorang mukmin yang fasik, bisa jadi dia memiliki keimanan tapi dia melakukan dosa-dosa besar, maka disebut sebagai mukmin fasik. Di dalam surat atau ayat dari surat An-Nisa yang kita baca tadi, terdapat kabar gembira bagi kaum mukminin, bagi orang-orang mukmin yang walaupun dia fasik, dia dijanjikan bimaghfiratillahi lima laqiyahu 'alaihi min kaba'ir, dijanjikan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia berjumpa dengan Allah, meninggal, kemudian bertemu dengan Allah membawa dosa-dosa besar. Artinya dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari dosa besar itu, sehingga berjumpa dengan Allah dalam keadaan masih menanggung beban dosa-dosa besar tadi. Allah janjikan ampunan, yaitu dari penggalan ayat وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء, يَعْنِي مَا هُوَ أَقَلُّ مِنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ لِمَنْ يَشَاء. Arti dari ayat ini, dan Allah mengampuni dosa yang di bawah itu. Dzalika, di situ kembalinya kepada asyirk. Wa yaghfiru ma dunasyirka. Dunasyirki liman yasha. Maksudnya adalah ma huwa aqallu minasyirki wal kufri liman yasha. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan dan kekufuran bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Apapun dosa besar itu, apapun dosa besar itu, Allah akan mengampuninya bagi barang siapa yang Allah kehendaki, selama dosa itu dibawa kesyirikan dan kekufuran. Idzan murtakibul kabiratil ladzi yalqallaha 'alaiha duna taubatin huwa tahta masyiatillah. Jadi para pelaku kabirah, dosa besar, yang berjumpa dengan Allah di atas dosa besar tadi, yaitu memikul beban dosa tadi, dosa besar tadi, duna taubatin, belum bertaubat, huwa tahta masyiatillah, dia di bawah kehendak Allah. Insya'allahu ghafaralahu, jika Allah menghendaki Allah ampuni. Wa insya'a adzabahu, dan jika Allah menghendaki lain, Allah akan azab dia. Wa in adzabahu lam yukhallidhu finnari, takkan tapi jika Allah memang berkehendak untuk mengazab pelaku dosa besar tadi yang masih memiliki keimanan tadi, masih memiliki tauhid, jika Allah memang berkehendak untuk mengazabnya, Allah tidak akan mengekalkannya di dalam neraka, tidak menjadikan dia kekal di dalam neraka. Allah azab sesuai dengan kadar dosanya. Kalau sudah selesai azabnya, dengan rahmat Allah, Allah akan bebaskan dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Kama ja'a hadza musarrahan bihi fi haditsis syafa'ah. Yang mana hal ini sebagaimana telah datang berita atau keterangan tentang hal ini musarrahan dengan jelas di dalam hadis asy-syafa'ah. Dalam hadis asy-syafa'ah yang panjang, ya, yang sempat kita bahas di dalam kitab Ushulus Sunnah. Wa minal adillati ala dzalikum aidan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan di antara dalil yang menunjukkan hal itu pula adalah sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Sebaliknya, wa man laqiyahu yushriku bihi dakhalan nar, barang siapa yang bertemu dengan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, apapun itu yang dia sekutukan selain Allah, dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Akhrajahu Muslimun min hadithi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala hafizallahu wa ta'ammalu laqiyallahu la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah. Perhatikan penggalan hadis laqiyallahu, barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, masuk ke dalam jannah. Ya'ni manfiyun anhu liqa'ullahi ala syirkin wa kufrin, karena telah ternafikan darinya perjumpaan dengan Allah di atas kesyirikan atau kekufuran. Ternafikan darinya, artinya dia berjumpa dengan Allah tidak membawa dosa syirik, tidak juga membawa dosa kekufuran. Barang siapa yang seperti ini akan masuk ke dalam jannah. Wa kadzalika, perhatikan pula penggalan hadis, wa man laqiyallaha yusyriku bihi dakhala an-nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhala an-nar, dia akan masuk dalam neraka. Wa in amila ayya amalin, walaupun dia beramal amalan apapun, berhaji, salat, puasa, zakat, semua amalan soleh dia kerjakan, tapi dia campuri dengan kesyirikan. Maka kesyirikan yang dia lakukan itu, jika dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat, bertemu dengan Allah membawa dosa syirik tadi, semua amalannya menjadi rusak, menjadi batal. Ini menunjukkan bahayanya dosa syirik. Akan merusak semua amalan yang dikerjakan seorang hamba. Al-wajhul khamis, sisi yang kelima yang menunjukkan bahayanya syirik dan wajibnya untuk waspada dan berhati-hati darinya. Tashbihu syirki bisyabakah wa hiyal misyadah allati yusadu biha hayawanatun barriyatun wa bahriyatun. Permisalan kesyirikan dengan asyabakah. Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mempermisalkan atau menyerupakan kesyirikan itu dengan syabakah. Dengan jaring-jaring perangkap. Alat yang dipakai untuk menjerat. Wahyal misyadah. Yaitu jerat atau perangkap. Allati yusadu biha hayawanatun barriyatun wa bahriyatun. Yang dipakai untuk merangkap atau menjerat hewan-hewan darat maupun laut. Ya. Terlebih lagi sering dipakai untuk ya, menjaring ikan. Itu disebut dengan syabakah. Jaring yang dipakai untuk menjerat atau merangkap, memerangkap. Syirik dipermisalkan dengan ini. Dengan jaring-jaring perangkap tadi. Penjerat tadi. Wa ma'na hadha. Anna man waqa fi syirki ya'suru alaihi ayatakhallasa minhu illa man rahimallahu wa sabaqa fi ilmihi ta'ala wa jara bihi qalamuhu annahu ahlun lil hidayah. Makna dari permisalan ini atau penyerupaan ini adalah barang siapa yang terjatuh ke dalam kesyirikan, barang siapa yang melakukan amalan-amalan kesyirikan, bergelimang dengan dosa-dosa syirik, ya'suru alaihi, akan sangat sulit baginya untuk yatakhallas minhu, untuk lepas darinya. Kalau sudah terlanjur tercebur ke dalam kubang kesyirikan, sangat sulit untuk lepas kembali, untuk terbebas kembali dari kesyirikan tersebut. Illa man rahimallah, kecuali yang Allah rahmati. Wa sabaqa fi ilmihi ta'ala wa jara fi bihi qalamuhu annahu ahlun lil hidayah, kecuali orang-orang yang memang Allah rahmati dan telah Allah telah berlalu atau telah berlalu ilmu Allah dan takdirnya, catatan takdirnya bahwasanya dia memang orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Ya. وعسر التخلص من الشرك يرجع إلى أمرين. Dan sangat sulitnya seorang yang sudah terjebur dalam kesyirikan untuk lepas darinya itu kembali kepada dua hal atau dua perkara. Sebabnya adalah dua hal. Kenapa sangat sulit untuk terlepas dari kesyirikan bagi barang siapa yang sudah terlanjur masuk ke dalamnya? Sebabnya ada dua hal. Al-awwal, yang pertama adalah taqlidu al-madin minal aslaf. Sikap taklid, fanatik buta, membebek. al-madin, orang-orang yang sudah generasi-generasi yang sebelumnya, minal aslam, dari orang-orang terdahulu, yaitu sikap taklid, fanatik buta kepada orang-orang terdahulu, kepada nenek moyang, kepada ya, generasi-generasi sebelumnya. Qala ta'ala an akhbaril umam hinama tad'uuhum rusuluhum ila tauhid. Dan ini disebutkan di beberapa tempat di dalam beberapa ayat dari Al-Qur'an. Allah sebutkan. Allah berfirman tentang berita-berita umat-umat ketika para rasul mereka menyeru umatnya untuk atau kepada tauhid. Bagaimana jawaban umatnya? Bagaimana jawaban kaum para rasul tersebut ketika didakwahkan kepada tauhid? Ternyata mereka menjawab, di antara jawaban mereka, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami, ala ummah, ay ala millatin wa dinin. Kami mendapati bapak-bapak kami, kakek-kakek kami, kiai-kiai kami, tokoh-tokoh kami, nenek moyang kami di atas suatu agama, di atas sebuah agama, tata cara peribadatan, ritual-ritual dan sebagainya. Kami mendapati itu semua dari bapak-bapak kami, dari kakek-kakek kami, dari pendahulu-pendahulu kami. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan sungguhnya kami hanya mengikuti jalannya mereka dan warisan-warisan mereka. Ini jawabannya. Ketika didakwahkan kepada tauhid, mereka enggan dan menolak dan berhujjah dengan sikap taklid dan fanatik mereka kepada pendahulu-pendahulu mereka. Di dalam ayat yang lain pula, misalnya dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu, jika dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallahu, ikutilah apa yang Allah turunkan, ikutilah wahyu Allah, qalu, mereka menjawab, inna wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, bahkan yang kami ikuti adalah yang kami dapati dari nenek moyang kami. Kami tidak mau mengikuti wahyu Allah, yang kami ikuti adalah apa yang kami dapati dari warisan-warisan pendahulu-pendahulu kami, nenek moyang kami. Maka Allah bantah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka tetap mau mengikuti nenek moyang mereka, pendahulu-pendahulu mereka, walaupun mereka tidak memiliki ilmu sedikit pun, tidak memiliki akal, dan mereka tidak terbimbing di atas jalan yang lurus. Nah, tapi karena hawa nafsu menjadikan mereka meninggalkan al-haq, meninggalkan wahyu Allah, dan lebih memilih jalan kesesatan yang dibawa oleh atau dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Dan ini hakikatnya adalah, kalau memang mereka sayang kepada pendahulu-pendahulu mereka, harusnya mereka tidak mengikuti kesesatan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu tersebut, karena itu justru akan menambah dosanya. Jika dia mengikuti dosa-dosa pendahulunya, maka pendahulu-pendahulu tersebut ikut menanggung dosanya. Nah, aisalikuna atharahum, maksudnya adalah mereka menempuh jalan-jalan mereka. Ila ghairi dzalikum minal ayatil katsirah, dan ayat-ayat yang lain yang sangat banyak yang menunjukkan tentang hal ini. Di antaranya yang tadi kita baca di dalam surat Al-Baqarah. Qala hafizahullahu ta'ala, wa minas sunnati hadithu Sa'id ibn al-Musayyab an abihi. Itu tadi dalil dari Al-Quran. Adapun dari sunnah, dari hadith, adalah hadith Sa'id bin al-Musayyab dari ayahnya. Lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Yaitu kisah di mana ketika Abu Talib, paman Rasulullah, sedang mengalami sakratul maut di akhir-akhir kehidupannya, ketika sudah sakit berat kemudian akan meninggal dunia, ja'ahu Rasulullah, Rasulullah mendatanginya untuk menjenguknya, ya'uduhu, yaitu menjenguknya. Faqala, maka Rasulullah berkata kepada pamannya sebagai bentuk rahmat, kasih sayang Rasulullah kepada pamannya tersebut yang selama ini telah banyak berjasa kepada Rasulullah, membela agama Rasulullah, membela Rasulullah, membela dakwah Rasulullah, dalam artian dia tidak mengizinkan Rasulullah dicederai, tidak rela jika Rasulullah disakiti, tapi tetap tidak mau masuk ke dalam Islam. Tapi karena rasa sayangnya kepada Rasulullah, dia membela Rasulullah dan tidak rela jika Rasulullah disakiti atau sampai dicederai. Maka sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah kepada pamannya tersebut, Rasulullah mendakwai dia, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah, sebuah kalimat, sebuah ucapan yang aku akan membelamu dengannya di hadapan Allah. Karena jika dia mau mengucapkannya, maka itu merupakan kalimat hujjah yang dengannya Rasulullah akan bisa membelanya di hadapan Allah. Dari sini kita tahu bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kunci keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ketika itu Rasulullah tidak sendirian ternyata. Ternyata sudah didahului oleh beberapa orang, yaitu dua orang dari kaum musyrik. Wa kana indahu Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah, dan ketika itu ternyata sudah ada di sisi Abu Talib Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Wa Abu Jahlin Hisham ibnu Al-Mughirah, dan juga Abu Jahl yang namanya adalah Hisham bin Al-Mughirah, dua tokoh musyrik ketika itu. Faqala, maka keduanya berkata, ketika Rasulullah berkata demikian kepada pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha indallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Maka seketika dua orang musyrik tadi berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib, wahai Abu Talib? Betul. Kata kepada Abu Talib, ditakut-takuti mereka berdua tentunya bertujuan jangan sampai Abu Talib mengatakan la ilaha illallah, agar jangan sampai mengatakan itu mereka menakut-nakuti. Apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib? Abdul Muttalib siapa? Ayahnya, ya, ayahnya Abu Talib, kakeknya Rasulullah. Menumbuhkan rasa atifiyah, perasaan, ya, yang terkadang perasaan itu bisa menghilangkan akal sehat seseorang. Bisa jadi ketika Rasulullah menyerukan dakwah tadi, qul la ilaha illallah, dia sudah terpikir, ya ini al-haq, inilah kebenaran, saya harus mengikutinya, saya harus mengucapkannya. Tapi kemudian syaitan dalam bentuk manusia ini menakut-nakuti, memunculkan rasa atifiyah yang bisa menghilangkan akal sehat seseorang. Ya. Apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Talib tidak mau mengucapkannya. Fakullama a'adan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun tidak menyerah, tidak berhenti. Beliau terus mengulang-ulang itu. Ya ammi qul la ilaha illallah, terus diulang-ulang. Dan setiap Rasulullah mengulang seruannya tadi, a'ada alaihi, dua orang musyrik tadi juga mengulang ucapannya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Terus seperti itu. Hatta kana akhiru maqala, sehingga di akhir ucapannya ternyata Abu Talib menyatakan, atau di akhir ucapannya, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Wa aba ayyakula la ilaha illallah, dan enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Ya, ini akhir hayatnya Abu Talib, sehingga dia tetap meninggal di atas kesyirikan, di atas kekufuran. Riwayat ini sahih, ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang menunjukkan bahwasanya Abu Talib memang belum masuk Islam. Dia tetap meninggal di atas kesyirikan dan kekufuran, dan akan diazab di neraka kekal di dalamnya. Walaupun dengan sebab syafaat Rasulullah, azabnya diringankan. Dan ini syafaat khusus bagi Rasulullah alaihissalatu wassalam. Nah, di sini juga merupakan bantahan yang sangat tegas kepada keyakinan, terhadap keyakinan Syiah Rafidah, yang mereka tidak terima kalau Abu Talib dikatakan musyrik. Masa pamannya Nabi musyrik? Ini mirip kayak ucapannya dua orang musyrik tadi, menimbulkan semangat atifiyah, perasaan, lebih mendahulukan perasaan daripada hadis yang sahih. Ya. Nah, padahal jelas-jelas di dalam hadis riwayat yang sahih ini menunjukkan Abu Thalib tetap meninggal dalam keadaan syirik. Ya. Ini sebab yang pertama yang menjadikan seorang itu sulit lepas dari kesyirikan, karena sikap fanatiknya terhadap tokoh-tokohnya dan para pendahulunya. Sekaligus, ya, termasuk ke dalam hal ini pula, lebih mendahulukan perasaan daripada akal sehat. Lebih mendahulukan perasaan daripada al-haq. Ya, tadi, kisahnya Abu Talib. Lebih mendahulukan perasaan, khawatir dicela, takut diolok-olok. Ya. Akhirnya dia meninggalkan al-haq dan tidak mau mengikuti al-haq. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.